Yang ini kita bahas insyaallah taala al-ilmu qabla al-qaul wal 'amal. Satu bab khusus yang ditulis oleh al-Imam al-Bukhari dalam kitab sahihnya, yaitu berilmu dulu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Banyak orang keliru mengatakan bahwa amal dulu baru ilmu. Tentu ini sangat-sangat keliru, keliru besar bahkan. Beramal dulu baru berilmu, keliru. Yang benar adalah berilmu dulu, mencari ilmu dulu baru beramal, bahkan baru bicara. Maka ketika belum ada ilmu, diam. Ketika belum ada ilmu, jangan melakukan apa-apa. Ketika sudah datang ilmu, baru bicara. Bahkan pembicaraan, ucapan yang paling hak di muka bumi ini. Kalau antum ditanya, ucapan apa yang paling hak di muka bumi ini? Jawabnya adalah apa? Iya, la ilaha illallah. Tidak ada kalimat yang lebih hak dari kalimat ini. Dengan kalimat ini, seseorang masuk surga atau masuk neraka. Siapa yang mengucapkan kalimat ini dengan benar dan paham maknanya, insya Allah dia akan masuk surga. Pasti. Kalau kalimat itu tidak batal. Dan siapa yang belum pernah mengucapkan kalimat itu seumur hidupnya, maka dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Maka kalimat yang paling hak, la ilaha illallah. Nah, sebelum mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah menyuruh kepada kita semua untuk berilmu dulu. Apa itu la ilaha illallah? Bagaimana yang Allah sebutkan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, berilmulah, cari tahu apa itu la ilaha illallah. Allah tidak katakan fadhkuru la ilaha illallah, sebut langsung la ilaha illallah, tidak. Tapi fahami dulu apa maknanya, apa maksudnya sebelum mengucapkan itu. Oleh karena itu, jika ada orang masuk Islam dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, tetapi dia tidak faham apa maknanya, apa artinya, maka Islamnya tidak sah. Islamnya tidak sah. Walaupun dia ratusan kali, ribuan kali mengulang-ulang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, tapi maksudnya apa dia tidak tahu. Minimal arti dalam bahasa Indonesia dia tidak tahu, maka tidak sah Islam. Karena Islam dengan keyakinan, bukan dengan lisan. Maka orang yang lisannya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, tapi hatinya menyembunyikan kekufuran, orang apa namanya? Orang apa namanya? Munafik. Orang munafik itu orang apa? Orang kafir. Fidzan fil aswali minan nar, dia berada di neraka yang paling bawah. Walaupun lisannya mengucapkan la ilaha illallah, karena apa? Hatinya tidak. Maka keimanan itu dengan keyakinan. Keyakinan itu dengan apa? Dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu, apa yang mau diyakini? Yes. Ibn Qayyim al-Jauziyah, al-Allamah, al-Muhaddits, al-Mufassir, membuat bab khusus dalam kitab beliau, sangat banyak pujian para imam terhadap kitab beliau ini, Miftah Daris Sa'adah. Di kitab ini 100 keutamaan, 100 lebih keutamaan orang yang berilmu. Ketika beliau menafsirkan firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Imran, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi. Ayat ini diawali dengan perkataan Allah bersaksi annahu la ilaha illa huwa, bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Dia. Lihat, persaksian terbesar di muka bumi. Kalau ada orang yang bersaksi bahwa saya bersaksi bahwa saya seorang Muslim, ya bagus. Saya bersaksi saya bukan orang Yahudi, ya bagus. Saya bersaksi saya seorang manusia, bagus. Nah, kalau saya bersaksi bahwa tidak ada ilah sembahan kecuali Allah, ini persaksian yang terbesar. Tidak ada yang lebih besar dari itu. Maka tadi saya katakan, persaksian inilah yang bisa memilah mana penduduk surga, mana penduduk neraka. Persaksian inilah. Seseorang berzina ratusan kali, minum khamr ribuan kali, mencuri, merampok, korupsi, tapi dia mengucapkan la ilaha illallah, dan dia yakin betul bahwa tidak ada sembahan kecuali Allah, maka ada harapan masuk surga. Ada harapan masuk surga. Sementara di sebelah sana ada orang jujur, ada orang tidak pernah korupsi, ada orang sangat sayang kepada anak istrinya, tanggung jawab, bekerja, sedekah, dermawan, mau menyantuni ribuan fakir miskin, tapi belum pernah keluar ucapan la ilaha illallah dari mulutnya, maka kekal di neraka selama-lamanya. Lihat betapa hebatnya kalimat ini, la ilaha illallah. Seorang penjahat besar bisa masuk surga karena dia mengucapkan la ilaha illallah. Sementara orang baik, dermawan, jujur, amanah, pahlawan, membela kebenaran, melawan kebatilan, dia masuk neraka selama-lamanya. Kenapa? Tidak pernah keluar ucapan la ilaha illallah dari mulutnya. Maka persaksian terbesar di muka bumi ini, la ilaha illallah. Yang bersaksi siapa? Zat yang maha besar, Allah. Wal malaikatu, begitu juga malaikat. Ya. Yang nomor dua terbesar, makhluk Allah terbesar dari makhluk Allah yang bernyawa, malaikat, jin, manusia. Ya, setan tidak, setan itu sifat. Setan bukan zat, tapi sifat. Yang zat, malaikat, jin, manusia, hewan. Yang paling besar siapa? Malaikat. Tidak ada malaikat yang pernah berbuat dosa. Seluruh malaikat taat kepada Allah Rabbul Alamin. Keinginan satu-satunya pada diri malaikat adalah taat. Tidak ingin yang lain. Keinginan malaikat al-maut, malakul maut, apa? Mencabut nyawa. Karena ini perintah Allah kepada dia. Ya? Keinginan mungkar dan nakir, apa? Menyiksa orang yang ada di kubur. Karena ini perintah Allah kepada mereka berdua. Keinginan Israfil, apa? Meniup sangkakala, karena itu perintah Allah kepada dia. Tidak ada keinginan lain kecuali taat kepada Allah. Ada seorang malaikat yang diciptakan oleh Allah, begitu jadi Allah perintahkan kepada malaikat ini sujud. Maka sampai hari ini malaikat itu masih sujud. Dia tidak ada keinginan lain kecuali taat kepada Allah. Disuruh sujud, sujud. Disuruh ruku, ruku. Dia tidak berani dan tidak mau mengangkat kepala sebelum diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Inilah malaikat. Berbeda dengan kita. Disuruh sholat, gak mau sholat. Disuruh puasa, gak mau puasa. Dilarang berzina, malah berzina. Dilarang bohong, malah bohong. Itulah kita. Kalau malaikat, tidak ada keinginan kecuali taat kepada Allah Rabbul Alamin. Maka makhluk yang sangat mulia, malaikat. Jadi Allah bersaksi bahwa tidak ada sembahan kecuali Allah. Begitu juga malaikat juga bersaksi seperti itu, la ilaha illallah. Kira-kira habis malaikat siapa? di benak kita, bayangan kita, oh Nabi Muhammad, oh Nabi Musa, oh Nabi Ibrahim, oh para Nabi dan Rasul. Jawab tidak. Siapa? Wa ulul ilmi. Orang yang berilmu. Lihat. Orang yang berilmu diposisikan setelah malaikat. Padahal biasanya kita baca habis malaikat, para Nabi, para Rasul, kan begitu. Para wali Allah. Ini enggak. Wa ulul ilmi. Orang yang berilmu. Ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu kedudukannya sangat-sangat tinggi. Allah posisikan setelah malaikat. Ya, maka orang yang berilmu betul-betul luar biasa. Maka man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang keluar dari rumah menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Mudah. Siapa yang mencari ilmu, maka semakin mudah jalannya menuju surga. Bukan ahli ibadah. Ibadah ada batasannya. Sholat berapa sih? Cuma 5 kali dalam sehari semalam. Puasa berapa? Paling sebulan dalam setahun. Ya, zakat sekali dalam setahun. Haji sekali seumur hidup. Tapi ilmu tidak terhingga. Wafauqu kulli dzi ilmin 'alim. Di atas orang yang berilmu pasti ada yang berilmu lagi. Maka Allah tidak berkenan ketika Nabi Musa ditanya oleh salah seorang Bani Israel, siapa hari ini yang paling berilmu di muka bumi? Nabi Musa mengatakan, aku enggak tahu selain aku. Karena beliau seorang Nabi, seorang Rasul. Yang paling alim di muka bumi ini adalah seorang Nabi, seorang Rasul. Tetapi Allah tidak berkenan dengan jawaban Nabi Musa, kenapa tidak dipulangkan kepada Allah? Ya, maka Allah menegur Musa alaihissalam dengan menyuruhnya untuk mencari hambaku yang bernama Khadijah. Ya, cukup terkenal dan bisa baca dari surat Al-Kahfi. Ya. Istashhad subhanahu wa ta'ala bi ulil ilmi ala ajal mashhud 'alayhi wa huwa tauhiduhu fa qala shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah. Allah menjajarkan orang yang berilmu, diletakkan oleh Allah setelah malaikat. Ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu. Ya. Dan persaksian ini disaksikan di hadapan siapa? Istishhaduhum duna ghairihim minal basar. Di hadapan manusia. Padahal orang yang diperkenankan untuk bersaksi, orang yang diperkenankan untuk berbicara, mengatasnamakan kebenaran, maka orang ini mempunyai kedudukan yang sangat-sangat tinggi. Ya, maka di mata Islam, seseorang tidak boleh sembarangan berbicara. Ya, kecuali orang-orang tertentu. Ya, maka di zaman keemasan Islam, di mana hadis-hadis Nabi dijaga dengan ketat oleh para ulama ahlul hadis, maka setiap ada khatib penceramah mengucapkan qala Rasulullah, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, Rasulullah bersabda, selesai turun dari mimbar ditanya, riwayat siapa? Dapat dari mana? Di kitab apa? Tidak bisa jawab, dicambuk. Kita azir. Lihat. Zaman di mana hadis Nabi terjaga. Tidak seperti hari ini. Pemain lenong, pemain rumpi, begitu mudahnya, begitu bebasnya mengucapkan qala Rasulullah, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah. Enggak tahunya hadis dhaif, hadis palsu. Ya, maka yang jadi kubah kurban masyarakat. Masyarakat tidak tahu sampai hari ini bahwa carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina, ini hadis palsu. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat, ini hadis yang tidak ada asal-usulnya, kemarin sudah kita bahas. Cinta tanah air sebagian dari iman, ini hadis palsu. Dan seterusnya dan seterusnya. Masyarakat kasihan tidak tahu. Kenapa? Karena begitu bebasnya orang berbicara masalah agama hari ini. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Yang kemarin-kemarin pemain sinetron, penyanyi, sekarang jadi dai, sekarang jadi ustaz, jadi ustazah, berbicara masalah agama berdalam-dalam. Ya, padahal lihat para sahabat, yang seluruh sahabat adalah paham terhadap Islam. Apakah semua berbicara tentang Islam? Tidak. 100,000 sahabat. Abu Zur'ah meriwayatkan bahwa yang pergi haji wada bersama Nabi kira-kira 100,000 lebih. Berarti 100,000 lebih jumlah sahabat. Ada berapa yang bicara tentang agama? Kira-kira 130-an. Lihat, sedikit sekali dibanding dengan jumlah sahabat yang 100,000 lebih. hanya 130 yang berbicara tentang agama ini. Kemudian lebih rinci lagi berapa? 7. Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Aisyah, kira-kira 7 orang. Yang lebih rinci lagi, ini menunjukkan bahwa tidak sembarangan berbicara tentang agama. Lebih baik diam daripada bicara salah. Lebih baik tidak tahu apa-apa daripada tahu tapi salah. Ya? Lebih baik nol daripada min, kan begitu. Orang yang enggak tahu apa-apa lalu dikasih tahu, ya, ya, makasih. Dia enggak tahu apa-apa. Tapi kalau dia tahu tapi pengetahuannya keliru, dikasih tahu, diluruskan, dia marah. Ya? Dia merasa sedang beribadah, zikir dan wirid berjamaah. Dia merasa sedang berbakti kepada orang tua dengan apa? Mengadakan upacara selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Kita nasihati, ini enggak ada sunnahnya, Pak. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, Bu. Ini bid'ah namanya, semua bid'ah sesat, semua sesat tempatnya di neraka. Apa? Marah dia. Ya, karena sudah datang ilmu yang sesat kepada dia bahwa cara berbakti kepada orang tua yang sudah mati dengan mengadakan tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari dan seterusnya. Ya, mendingan apa? Mendingan yang enggak tahu apa-apa. Saya enggak tahu apa yang harus saya lakukan ketika bapak ibu saya mati. Mendingan yang tidak tahu, dikasih tahu, dia akan terima kalau dia merasa tidak tahu. Ini bahayanya syubhat. Oleh karena itu, syubhat di dalam Islam harus dibungkam. Kenapa? Karena ini membahayakan kaum muslimin. Ya. Anna fi dhumni hadha tazkiyatuhum wa ta'dilahum. Menyatakan bahwa ahlu ilmi disebut oleh Allah di sini, ini menunjukkan bahwa Allah memberikan tazkiyah, Allah memberikan rekomendasi, Allah memberikan jaminan kepada para ahli ilmu untuk berdakwah, untuk memberikan ilmu, untuk menyampaikan mana yang hak, mana yang batil. Ya. Ketika ada seseorang seorang pejabat mengatakan ini pengusaha yang ulung, yang jujur, ya, maka orang-orang menerimanya karena yang mengatakan seorang pejabat atau yang mengatakan, apalagi lebih-lebih seorang raja, seorang presiden, ini yang mengatakan siapa? Allah Rabbul Alamin. Yang mentazkiyah, yang merekomendasikan seorang ahli ilmu, siapa? Allah Rabbul Alamin. Maka begitu tinggi kedudukan orang yang berilmu. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yahmidu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Yang akan menyebarkan ilmu di setiap zaman, di setiap generasi adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, orang-orang pilihan. Yanfuna anhu tahrifal ghali. Yang akan memusnahkan usaha orang-orang yang akan merubah agama ini. Wantihal al-mubtilin, yang akan memusnahkan usaha untuk menyesatkan dengan penuh kebatilan. Wa ta'wil jahilin, dan akan memusnahkan ta'wilnya orang-orang jahil. Siapa? Para ulama, ahli ilmu. Yang dengan ahli ilmu akhirnya kita tahu ternyata hadis ini tidak sahih. Ternyata maulid Nabi bukan sunnah Nabi. Ternyata tahlilan, manasiban, yakinan dan seterusnya bukan syariat Islam. Dengan mereka akhirnya kita bisa tahu. Tanpa mereka kita tidak akan tahu. Ini yang dimaksud. Ya. Annahu wasafahum biqaulihim ulil ilmi wa hadha yadullu ala ihtisasihim. وَأَنَّهُمْ أَهْلُهُ وَأَصْحَابُهُ لَيْسَ بِمُسْتَعَارٍ لَهُ. Menunjukkan orang-orang yang berilmu berarti tidak ada kemungkinan lain. Artinya hanya mereka, tidak bisa dipinjamkan kepada yang lain. Berarti sifat yang Allah berikan kepada ahli ilmu adalah sifat yang mutlak. Ya, maka berilmu tidak tiba-tiba. Ya, kalau saya tiba-tiba punya mobil mewah mungkin. Saya tiba-tiba punya hotel megah mungkin diberi misalnya, tapi ilmu tidak bisa. Ya, saya nggak tahu apa-apa, nggak pernah belajar, tiba-tiba saya langsung berilmu, ini mustahil, ini tidak mungkin. Baik ilmu dunia atau ilmu akhirat, Ya, ini menunjukkan bahwa ilmu itu dipelajari dari awal, dari kecil. Maka lihat para imam, lihat Imam Syafi'i, 7 tahun sudah menghafal Al-Quran, ya, 9 tahun sudah hafal Al-Muwatta, dan seterusnya, dan seterusnya. Seluruh para ulama mencari ilmu dari kecil. Ya, karena bukan main-main ilmu ini. Itu tidak seperti harta. Bapak saya kaya raya, begitu saya lahir, otomatis saya kaya, mewarisi bapak saya misalnya. Ilmu tidak bisa. Apakah anak seorang ulama pasti jadi ulama? Tidak. Kita tidak dapati bagaimana anak-anak Syahalban tampil hari. Kita tidak dapati. Yang kita dapati beberapa di antaranya, ya, Syahari, Syahasan, Syahmasur, Hasan, Samad, bukan anak-anak Syahalban. Ya, karena ilmu tidak diwarisi dengan begitu saja, tapi harus dengan belajar. Sebagaimana sabda Nabi, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus dipelajari. Tanpa dipelajari tidak bisa. Banyak subhat yang melanda kaum muslimin dengan istilah ilmu laduni. Ilmu laduni adalah ilmu tanpa belajar. Dengan puasa, dengan zikir-zikir tertentu, tiba-tiba hafal Al-Quran, tiba-tiba hafal Sahih Bukhari. Ini khayal, ini lamunan, ini ucapan orang-orang yang malas. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu harus dengan belajar. Tanpa belajar, seseorang tidak mungkin mendapatkan ilmu yang hak. Maka wajib bagi kita belajar. Hasil belajar ini tidak wajib. Ya, hasil dari belajar tidak wajib. Belajarnya yang wajib. Antum belajar bahasa Arab 5 tahun enggak bisa-bisa, ya, antum tidak berdosa. Karena apa? Hasilnya tidak wajib. Yang wajib belajar. Ya. Kemudian annahu subhanahu wa ta'ala nafa at-taswiyata baina ahlihi wa baina ghairihi. Allah Rabbul Alamin membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ucapan seperti ini khas dalam Al-Quran. Sebagaimana ucapan tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Ya, menurut kita barangkali aneh ini. Kan semua orang tahu, tapi ini gaya bahasa Al-Quran seperti ini. Misalnya la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Itu sering dengar tentu ayat ini. Tidak sama antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Tidak sama. Walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Begitu juga hal yastawi alladziina ya'lamu wal ladziina la ya'lamu. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dengan mengatakan tidak sama, maka jauh sekali bedanya. Bagaimana jauhnya antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Penduduk surga sibuk dengan kelezatan kenikmatan. Ya, menikmati satu bidadari, bidadari yang lain menunggu. Makanan, nikmat, minuman, lezat, bau yang harum wangi dan seterusnya. Sementara neraka penuh dengan kotoran, penuh dengan cacian, penuh dengan siksaan. Jauh sekali ya. Allah katakan tidak sama antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Begitu juga orang yang berilmu. Kata Allah tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang jahil, yang bodoh. Ini menunjukkan bahwa jauh sekali derajatnya antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Beda dengan ahli ibadah dengan bukan ahli ibadah. Ada bedanya, tapi tidak begitu jauh. Ahli ibadah yang sunat maksudnya, ya. Adapun wajib tentu semua kaum muslimin salat 5 waktu puasa Ramadan. Tetapi ada sebagian kaum muslimin yang tidak pernah ketinggalan puasa Senin Kamis, yang tidak pernah ketinggalan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sementara ada seorang muslim yang puasanya cuma Ramadan doang. Beda? Beda. Jauh? Tidak. Bahkan dia bisa mengejar. Misalnya dengan apa? Dengan akhlak yang mulia. Innal mu'mina bihusni khuluqihi la yudriku darajatat sha'imil qa'im. Seorang mukmin yang jarang puasa sunat, tidak pernah salat sunat, tapi derajatnya mengejar orang yang tukang puasa sunat, tukang salat sunat. Dengan apa? Dengan akhlak mulianya. Dengan kejujurannya, amanahnya, senyumnya, membantu, tanggung jawab, akhlak orang muslim. Gitu. Berarti ahli ilmu jauh meninggalkan ahli ibadah. Ya, keutamaan ahli ilmu terhadap ahli ibadah, keutamaannya seperti keutamaan aku, kata Nabi, dengan kalian semua. Itu jauh sekali. Umat Nabi Muhammad SAW dengan diri beliau, derajatnya jauh sekali. orang berilmu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli ibadah seperti umat ini. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala akhbara an ulil ilmi bi annahum yarawna ma unzila ilayhi min rabbih haqqan. Allah menegaskan bahwa hanya orang-orang yang berilmu yang bisa melihat kebenaran yang datang dari Allah. Antum bisa lihat misalnya dalam surat Saba, awal-awal surat Saba. Wa yaral ladina utul ilma. Orang-orang yang diberi ilmu itu, orang yang berilmu itu melihat. Alladzi unzila ilaika min rabbika huwal haqq, bahwa yang diturunkan oleh Allah kepadamu itu hak. Ya Muhammad, yang Allah turunkan kepada engkau itu dilihat hak oleh siapa? Orang-orang yang berilmu. Berarti orang yang tidak berilmu tidak melihat al-haqqi. Ini kedudukan yang sangat besar bagi orang yang memiliki ilmu. Kemudian Allah Rabbul Alamin menyuruh Nabi untuk minta tambahan ilmu. Ya, Allah katakan kepada Nabi, wa qur rabbi zidni ilman. Muhammad, katakan rabbi zidni ilman. Ya Rabb, ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku. Tambahkan ilmu kepadaku. Ini menunjukkan bahwa ilmu sangat-sangat tinggi. Allah tidak perintahkan kepada Nabi untuk minta tambahan harta, umur, kesejahteraan, kekayaan dan seterusnya. Tapi apa? Ilmu. Ya. Dengan ilmu Nabi Sulaiman mendapatkan dua yang lain. Ketika Nabi Sulaiman ditawari harta, ditawari kedudukan tinggi, ditawari ilmu. Apa yang dipilih oleh Sulaiman alaihissalatu wassalam? Ilmu. Dengan ilmu itu akhirnya Nabi Sulaiman mendapatkan ketiga-tiganya. Ilmu dapat, kedudukan tinggi dapat. Siapa yang lebih tinggi dari Sulaiman hari itu? Tidak ada. Tidak ada. Bahkan ratu yang sangat besar, ratu Bilqis di negeri Saba, tunduk kepada Nabi Sulaiman. Bahkan jin-jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ya, maka kekayaan dan kedudukan yang sangat tinggi luar biasa didapat oleh Nabi Sulaiman setelah Nabi Sulaiman meminta ilmu. Ya. Dan orang yang diberi ilmu ini tanda bahwa dia adalah orang baik. Ya, orang yang paham berarti dia baik. Karena ilmu itu paham. Ilmu itu bukan sekedar hafalan. Saya hafal Al-Qur'an misalnya. Tapi saya enggak tahu apa-apa isinya. Hanya sekedar hafal saja. Apakah ilmu? Belum. Ilmu tahu. Karena hafal tidak wajib. Faham wajib. Antum enggak paham qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Enggak paham kalimat ini. Enggak paham surat ini. Apa? Kafir. Ya, qul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah itu satu. Antum enggak paham, Allah itu dua, tiga. Apa kalau enggak kafir? Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Antum enggak paham, dikiranya Allah beranak dan diperanakan. Apa? Kafir. Maka memahami beberapa ayat wajib. Hafal ayat tidak wajib. Kecuali Al-Fatihah tentunya. Antum tidak hafal Al-Fatihah, salat antum tidak sah. Karena ketika salat wajib membaca surat Al-Fatihah. Yang lain tidak wajib. Ya. Keutamaan besar ketika kita hafal Al-Quran, tapi tidak wajib. Tapi memahami Al-Quran, memahami isi Al-Quran, wajib. Kita tidak paham, terancam kufur. Ya. Nah, orang yang paham terhadap ilmu itu berarti orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan bikin dia paham dalam agama ini. Maka seorang ketika paham agama, saya paham. Saya paham tentang sunnah, tentang bid'ah, saya paham. Alhamdulillah tentang syirik, tentang tauhid, saya paham. Maka orang seperti ini, orang baik, dikehendaki baik oleh Allah. Karena yang menghendaki orang itu baik, buruk, Allah. Yang menghendaki iblis itu jadi kufur, siapa? Allah. Yang menghendaki Abu Bakar, Umar beriman, siapa? Allah. Yang menghendaki Abu Jahal, Abu Lahab tidak beriman, siapa? Allah. Maka orang yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah bikin apa? Dia paham dalam agama ini. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika tidak paham terhadap satu permasalahan, beliau taburkan debu ke wajahnya. Ya, beliau hinakan diri di hadapan Allah. dengan mengatakan ya muallima Ibrahim, ya muallima Muhammadin, alimni, alimni. Wahai zat yang mengajarkan ilmu kepada Ibrahim, kepada Muhammad alaihi wasallam, ajarkanlah aku, fahamkanlah aku. Maka doanya Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Maka faham adalah sesuatu yang sangat besar. Dan sekali lagi, tidak faham berarti tidak berilmu. Kemudian orang yang berilmu dikhususkan oleh Allah, dia adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah hamba-hambanya dari kalangan ulama, para alim. Ya. Maka dari sini kita tahu bahwa di luar ulama tidak takut atau kurang atau sedikit takutnya kepada Allah. Yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang alim. Ya. Ini tinggi sekali kedudukan orang yang berilmu. Kemudian orang yang berilmu bermanfaat bagi orang lain, berbeda dengan ahli ibadah. Kalau antum sholat, puasa, zikir, wirid dan seterusnya, manfaat buat siapa? Buat antum. Ya, tetapi kalau antum teriak di hadapan orang, ini sunnah, ini bid'ah, dan ucapan itu benar, dan lalu orang mengikuti, maka manfaat bagi semua orang. Ya, dengan antum maka orang-orang meninggalkan bid'ah, dengan antum maka orang-orang mengamalkan sunnah, maka selagi mereka mengamalkan, antum mendapatkan pahalanya. Man dalla ala khairi falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan, mengakibatkan satu kebenaran, maka dia mendapatkan pahala dari kebenaran yang dilakukan oleh orang-orang itu. Ya. Tadinya orang sekampung enggak ada yang sholat berjamaah. Antum datang ke kampung itu, antum ngajak, antum mencontohkan sholat berjamaah, lalu berjalan bertahun-tahun sholat berjamaah di masjid itu, maka setiap kali ada orang berjamaah di situ, antum dapat pahala. Ya. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat kebiasaan baik lalu diikuti oleh orang, maka dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti. Ya. Ya, masih banyak saya kira yang ditulis oleh beliau, seratus lebih, keutamaan ilmu. Barangkali bisa kita lanjutkan lain waktu. Silakan. Apakah KH merupakan titel ulama? Ini enggak ada kecuali di Indonesia aja ya. KH. Enggak ada KH Abu Bakar, KH Imam Syafi'i, KH Kiai Haji Umar, enggak ada. Ini di Indonesia aja. Kiai, Ajungan, Buya, Tuan Guru, ini bukan istilah agama. Ya. Ini istilah di negeri kita. Yang ada adalah ulama. Dan tidak ada yang mengetahui seseorang itu ulama kalau dia bukan ulama. Maka yang memberikan titel ulama itu ulama itu sendiri. Ya, bukan kita, bukan pemerintah, bukan penguasa Saudi, bukan penguasa Indonesia, Malaysia dan seterusnya di hadapan Allah. Ya. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menganjurkan agar manusia berpikir, sehingga banyak pula dari saudara kita yang memahami bahwa ad-dinu aqlun. Ya, ini ucapan orang-orang mu'tazilah, ucapan orang-orang ahli filsafat. Ad-dinu wal aqlun, agama adalah akal. Ya. Ini sangat bertentangan dengan ucapan Nabi dan ucapan para sahabat. Para sahabat mengatakan, misalnya Ali bin Abi Thalib, laukana dinu birra'yi. Seandainya agama itu dengan ra'yu, dengan akal, dengan pikiran, dengan nurani, maka mengusap khur itu mestinya bawahnya, bukan atasnya. Karena yang kotor kan bawahnya. Kenapa yang diusap atasnya? Maka agama tidak minta persetujuan akal. Berapa banyak perintah dalam agama yang bertentangan dengan akal wajib kita jalankan. Yes. Apakah kita pakai akal kita? Harus. Akal adalah pemberian Allah yang sangat besar. Maka wajib kita pakai. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah, untuk menerima dari, bukan untuk menolak dari. Akal kita pakai untuk menerima syariat Allah yang bernama zakat, karena zakat ini sangat sesuai dengan akal kita. Akal kita pakai untuk menerima syariat Allah berupa nikah, karena dengan nikah tidak berzina, ini manfaat yang sangat besar. Ya, dengan zina tanpa nikah, penderitaan, penyakit dan segala rupa tersebar. Ya, tapi akal kita tidak bisa mencerna kenapa subuh dua rakaat. Ya, kenapa wudhu mesti tiga kali tiga kali? Kenapa jumrah dilempar? Kenapa hajar aswad dicium? Akal kita tidak bisa mencerna. Kenapa? Kami yang nalo akal. Ya, ada kalanya dalam agama ini sesuatu yang bisa dipikirkan dengan akal, ada kalanya tidak. Bagaimana cara mendidik anak kecil yang sangat aktif dan susah diarahkan menurut sunnah rasul? Namanya anak kecil, ya, namanya anak kecil berapa? 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun? Hasan Hussein, Nabi sujud, diapain? Ya, ditindih, dinaiki sama Hasan Hussein. Ya, namanya anak kecil, belum sampai 10 tahun. Nabi memperlama sujudnya, ya, biar senang. Gitu. Enggak Nabi banting anak pelajar amat juga. Ya, Nabi sabar terhadap anak kecil, namanya juga anak kecil. Ya, jangan terlalu berlebihan menilai anak kecil. Namanya anak kecil, lari sana, lari sini, tendang sana, tendang sini. Sekali lagi namanya anak kecil. Ya, jangan terlalu cepat menyimpulkan kamu ini ada penyakit ini, kelainan ini, kelainan ini. Anak kecil nanti lah. Kalau sudah 15 tahun, 20 tahun baru. Ya. Keutamaan itikaf Lailatul Qadar menurut sunnah bagaimana? Ya, itikaf disotokan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. Ya, dan ini bukan khusus. Artinya Nabi pernah bulan Syawal itikaf, Nabi pernah 20 hari terakhir. Berarti itikaf kapan saja. Yang paling utama 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. Nabi tidak pulang, tidak keluar dari masjid selama 10 hari kecuali urusan yang daruri seperti buang hajat, mandi dan lain-lain. Bolehkah malamnya saja? Ini perbuatan para sahabat. Karena para sahabat diriwayatkan siangnya mereka bekerja. Ada yang ke ladang, ada yang ke pasar. Berarti para sahabat i'tikaf malamnya saja. Ya, boleh. Apakah definisi ibadah? Ibadah ada dua. Ibadah makdoh dan ghairu makdoh. Ibadah makdoh adalah ibadah yang harus persis seperti Nabi. Beda dikit tidak sah. Kurang dikit atau lebih dikit tidak sah. Ya. Salat subuh satu rakaat tidak sah. Ya. Salat mayat pakai azan, pakai qomat tidak sah. Beda dengan cara Nabi. Itu ibadah makdoh. Yang kedua, ibadah ghairu makdoh. Ibadah yang bebas. Tidak harus mencontoh Nabi. Apa misalnya nikah, mencari ilmu, sedekah, bebas. Nabi enggak pernah sedekah dengan cara ditransfer, kita tidak segala macam. Nabi enggak pernah sedekah pulsa. Enggak sedekah pulsa berapa. Dan seterusnya. Nah, adapun ciri-ciri ibadah makdoh ada tiga. Satu di antara tiga. Yang pertama, hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Non muslim tidak ada yang melakukan. Yang kedua, akal tidak bisa mencerna. Kenapa itu harus kita lakukan? Akal kita tidak bisa mencerna. Kenapa subuh dua rakaat? Kenapa jumrah dilempar? Kenapa hajar aswad dicium? Akal tidak bisa jawab. Atau yang ketiga, manfaat tujuannya nanti di akhirat. Ya, manfaat menunjuk dengan jari, manfaat baca Al-Quran, manfaat puasa dan seterusnya, tujuan utamanya nanti di akhirat. Apakah ilmu yang dimaksud hanya ilmu syar'i atau juga termasuk ilmu dunia seperti kedokteran dan lain-lain? Ilmu kedokteran, ilmu dunia tentu punya keutamaan. Tetapi biasanya orang mencari ilmu dunia tujuannya adalah dunia. Jika dia menghabiskan waktunya untuk mempelajari ilmu senjata agar kaum muslimin kuat punya senjata, tentu hal ini disukai. Tapi biasanya orang dari dokter, insinyur, ahli ini, ahli itu, tujuannya dunia. Apapun yang tujuannya dunia, maka dia mendapatkan manfaat dunia, bukan akhirat. Sama ketika orang mempelajari ilmu agama, tujuannya dunia, maka dia akan mendapatkan dunia, bukan akhirat. Inna man amalu binniyat, amal itu tergantung dengan niatnya. Ada tiga orang. Yang satu mati dalam keadaan syahid membela agama Allah, perang. Yang kedua habis hartanya untuk sedekah. Yang ketiga habis waktunya untuk mengajarkan agama. Tiga-tiganya masuk neraka. Kenapa? Niatnya bukan karena Allah, niatnya bukan mencari akhirat, tapi mencari dunia. Ya. Mohon dijelaskan bahwa bid'ah lebih berbahaya dibanding maksiat. Letak bahayanya begini. Orang yang berbuat maksiat, dia tahu bahwa itu tidak salah, itu dosa. Maka kesempatan untuk tobat tinggal nunggu waktu saja. Ya, apakah orang yang berzina, yang minum khamr, yang berjudi, dia mengatakan dalam hatinya, saya mau berzina sampai akhir hayat, saya mau meminum khamr sampai nyawa di tenggorokan? Tidak ada. Ya, pasti dalam hati kecilnya, ntar taubat ya, dua-duaan dikit. Ya, insya Allah taubat. Kalau nggak keburu mati. Ya, tapi orang yang berbuat bid'ah, kapan mau taubatnya? Dia tidak merasa sedang berbuat salah. Justru dia merasa sedang beribadah, sedang berzikir, sedang sholat, sedang puasa. Enggak tahunya puasanya puasa bid'ah, sholatnya sholat bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dimaksud oleh Sufyan ats-Tsauri bahwa al-bid'atu ahabbu ila syaitan ila iblis min al-maksiyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat seperti zina, khamr, judi dan sebagainya. Letaknya itu bukan besar kecil. Ada kalanya bid'ah lebih besar dari maksiat, ada kalanya maksiat lebih besar dari bid'ah. Ya, besar kecil itu saja. Orang yang sudah meninggal, apakah bisa dibayarkan hutang sholatnya selama beliau sakit sebelum meninggal? Tidak bisa. Kalau puasa masih ada dari hari saya muslim, man masa wa alaihi siyam shoma'an huwa rim. Berarti siapa yang mati masih mendengarkan hutang puasa, maka yang mempuasakan adalah walinya, anaknya. Adapun sholat tidak ada. Maka sholat tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Bahkan Nabi dalam keadaan perang, mana lebih sibuk dari perang? Dalam keadaan perang masih sholat Nabi. Sholat khauf, ya, dibagi dua baris, dibagi empat baris ada beberapa cara. Kalau tidak memungkinkan, maka sambil memanah, sambil menembak, sambil lari, sambil sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Ya, kecuali pingsan, gila, tertidur, itu pun harus dibayar. Artinya dia harus sholat ketika terbangun, walaupun sudah isya, padahal dia belum sholat maghrib. Antum ketiduran jam 5 sore, bangun-bangun isya. Begitu bangun, maka yang antum lakukan pertama kali adalah sholat maghrib. Habis itu sholat isya. Karena sholat tidak boleh ditinggalkan. Apabila sengaja meninggalkan sholat, maka tidak ada kafarat sama sekali. Tidak ada tebusan sama sekali. Satu-satunya cara adalah taubat. Bagaimana hukum menggosok gigi di bulan Ramadan setiap mau wudu? Menggosok gigi tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan puasa, bahkan kesempurnaan dari wudu dan puasa. Lawan asyukku ada umati, kata Nabi. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan umatku untuk bersiwak gosok gigi setiap kali wudu, setiap kali sholat. Tapi karena takut memberatkan, Nabi hanya bersabda seperti itu. Mana utama akhlak yang baik atau ibadah mahdhah yang sesuai sunnah. Ibadah mahdhah yang sesuai sunnah kalau yang wajib. Ya, tetapi kalau yang tidak wajib, misalnya puasa Senin Kamis, puasa dan hari bulan Syawal, salat tahajud dan seterusnya, kalah dibanding dengan akhlak yang mulia. Maka tadi hadis tadi riwayat Imam Tirmidzi mengatakan seorang yang tidak pernah salat sunat puasa sunat tapi akhlaknya baik, ya jujur, ya amanah, ya santun, ya senyum, ya suka membantu, dia bisa mengejar ketertinggalan orang yang ahli puasa sunat, ahli salat sunat. Bolehkah kita memberi hadiah untuk keselamatan seseorang dengan membaca suratul Fatihah? Tidak. Bacaan wa alaysa lil-insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan pahala kecuali apa yang dia lakukan. Kalau antum yang salat subuh, tentu antum yang dapat pahala salat subuh. Kalau saya yang baca surat Yasin, tentu saya yang dapat pahala. Istri antum malas salat, dibangunin susah, antum salat subuh dua kali. Satu buat istri, satu buat antum. Bolehkah? Tentu tidak boleh. Wa alaysa lil-insani illa ma sa'a. Manusia hanya akan mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan sendiri. Maka siapa yang membaca Al-Fatihah, dia yang dapat pahalanya. Tidak bisa dibagi-bagikan. Tidak bisa dihadiah-hadiahkan. Ya, apalagi Nabi setelah Nabi enggak perlu diberi hadiah Al-Fatihah. Ya, enggak perlu lagi. Nabi sudah kaya dengan pahala. Ila qadratin Nabi Al-Fatihah ini sangat keliru. Karena apa? Karena ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh para sahabat. Memberikan hadiah Al-Fatihah kepada Nabi dan kepada siapapun. Yes. Apa maksud Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang kita tidak tahu maknanya, seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra? Allah alam soal. Ini menunjukkan kehebatan Al-Quran, kebesaran Al-Quran. Maka tidak semua yang ada di Al-Quran bisa dipahami karena kebesaran Al-Quran. Karena saking besarnya Al-Quran. Ya, wajib bagi kita meyakini bahwa itu firman Allah, dan siapa yang menguranginya maka dia telah kufur. Ya, Alif Lam Mim kurangin satu, Alif Lam saja. Ya, maka kufur, haram, tidak boleh. Walaupun kita tidak tahu apa maksud Alif, apa maksud Lam. Ya. Hadis man sanna sunnatan hasanatan sering menjadi pembenaran adanya bid'ah hasanah. Bagaimana penjelasan hadis ini yang sebenarnya? Ya, sebelum Nabi lahir sudah adakah kata-kata bid'ah, kata-kata sunnah? Jawab sudah ada. Ya, secara bahasa. Apa itu sunnah? Kebiasaan. Apa itu bid'ah? Segala sesuatu yang baru. Nah, kadang-kadang Nabi menyebutnya dari segi bahasa. Man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang membuat satu sunnah yang buruk. Loh, sunnah kok ada yang buruk? Bukankah semua sunnah itu baik? Kok ini ada sunnah yang buruk? Dari mana? Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi memakai kaidah bahasa. Artinya sunnah di situ sunnah kebiasaan. Jadi kebiasaan ada yang baik, ada kebiasaan buruk. Seperti tadi, orang di kampung gak ada yang minum khamr. Ada seorang pemuda datang dari kota, dia yang ngajarin anak muda minum khamr di situ. Lalu diikuti oleh pemuda yang lain. Berarti dia sedang membuat apa? Membuat sunnah yang buruk. Maka ada sunnahnya orang Yahudi, sunnahnya orang Nasrani, pasti sunnah yang buruk. Ya, sunnahnya orang Jepang kalau ketemu orang mendudukkan badan. Ya, ini secara bahasa. Ah, maka kalau bid'ah yang dimaksud secara bahasa, ya tentu ada yang hasanah sebagaimana ucapan Umar. Tapi kalau bid'ah secara kaidah ibadah syar'i, maka sabda Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah adalah sesat, semua yang sesat tempatnya di neraka. Apa syarat minimal bisa menyampaikan agama di depan umum? Yang jelas dia tahu mana yang hak, mana yang batil. Tentu seorang bertingkat. Ya, kemampuan seorang ustaz tidak seperti kemampuan seorang masyayikh. Ya, tidak seperti kemampuan seorang ulama. Yang penting dia tahu manhaj. Ya, yang penting dia tahu bagaimana cara memahami agama ini. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Selebihnya berlebih dan berkurang. Dia jangan takalif. Yang bisa dia sampaikan, yang enggak bisa Allah alam. Jangan membebani diri dengan beban yang bukan kesanggupannya. Ya, karena tidak semua orang sama dalam ilmu. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika.